Obat, anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Kali ini kita akan berpindah ke prinsip yang baru, yaitu prinsip yang ketujuh. Silahkan yang punya buku bisa dibuka di halaman ke-19. Mas Anjasyah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa hafizahullah ta'ala al-ma'kidus sabi'u. Al-mubadaratu ila tahsilihi wa ghtinamu sinni siba wa shababi. Qala Ahmad rahimahullah ma shabbahtu shababa ila bishay'in kana fi kummi fasakoto. Bagus. Wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsihi ila nafsi wa aqwa ta'alluqan walusuqan. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah al ilmu fi sigari kan nafsi fil hajari. Baik, Mas Usama. Faquwatu baqa'il ilmi fis sigari ka quwwati baqa'in naqsi fil hajari. Famani utama shababahu nala irbahu. Wa hamida inda mashibi surahu. Iltanim sinna shababi ya fata inda mashibi yahmadul qawma surah wala yutawahamu mimma sabaka annal kabira la yata'allam bal haulai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibara. Dakarahu al-Bukhari rahimahullah fi kitab al-ilmi min sahihihi wa innama ya surul ilmu ta'allumu fil kibari kama bayyanahu al-mawardiyu fi adabi dunya wa din likasrati shawahili wa ghalabatil qawati'i wa takathuril ala'iqi faman qadira ala daf'iha an nafsi adraka al-ilma. Barakallahu fiik. Terjemahannya halaman berapa, Nak? 68. Coba dibaca Mas Ukasyah. Masuk ke 7. Segera mulai belajar dan memaksimalkan masa muda. Imam Ahmad rahimahullah berkata, masa muda itu mirip sesuatu yang kuletakkan di lengan baju, lalu tahu-tahu ia terjatuh. Ilmu yang dipelajari di masa muda itu lebih cepat dikuasai dan lebih melekat dalam ingatan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bertutur, belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Awetnya ilmu yang dipelajari saat kecil seperti awetnya ukiran di atas batu. Barang siapa memanfaatkan masa mudanya, niscaya ia akan meraih cita-citanya. Sehingga di masa tuanya, ia akan berakhir dengan kenikmatan yang dirasakannya. Wahai pemuda, manfaatkan masa mudamu. Karena saat tua, orang-orang memuji perjuangan di masa muda. Ya, Mas Abdurrahman. Mohon tidak dipahami dari keterangan di atas bahwa orang yang sudah tua tidak perlu lagi belajar. Justru banyak sahabat Rasulullah SAW yang mulai belajar di usia senja mereka, sebagaimana diterangkan oleh Al-Bukhari dalam buku beliau As-Sahih Kitab Ilmu, Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin menjelaskan sebab beratnya belajar di masa tua. Antara lain karena banyaknya kesibukan, dominasi halangan, dan bertambahnya jalinan hubungan sosial. Barang siapa yang mampu mengatasi berbagai rintangan tadi, ini saya bisa meraih ilmu. Ya, inilah prinsip yang ketujuh, yaitu bersegera mulai belajar. bersegera. Yang namanya bersegera berarti bukan bukan nanti. Apa ya? Bukan nanti. Jadi kalau disuruh ngaji jangan bilang nanti. Ya, kalau memang sekarang ada waktu sekarang. Karena saufa, apa maksud sama saufa? Nanti. Nanti itu adalah tentaranya setan. Makanya pesan para sahabat, idza asbahta fala tantadhirin masa. Kalau kamu masuk waktu pagi jangan tunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiril masa. Kalau kamu masuk sore jangan tunggu. Kembali lagi. Fa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu masuk waktu pagi jangan tunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiril sabah. Kalau kamu masuk sore jangan tunggu waktu pagi. Begitu ada waktu kosong pakai. Jangan suka menunda-nunda. Apalagi kalau misalnya kayak Mas Anjas, Mas Usamah, ya, ada sabak, ada sabki, ada manzil, ada baca mandiri, itu kan lumayan. Dicicil. Ya. Dicicil. Bisanya pagi ini apa, nanti siang apa, sore apa, malam apa, sehingga tidak numpuk dalam waktu yang sama. Kalau kita suka menunda-nunda, nanti begitu waktunya sudah mepet, oh ternyata banyak banget. Ya. Dan ini kebiasaan menunda-nunda ini kalau sampai ke bawah dalam kehidupan keseharian, sampai ke pondok itu repot nanti. Ya. Tahu-tahu ujian besok, tahu-tahu belum banyak yang dibaca. Oh, ternyata masih belum. Oh, akhirnya dikebut semalam, gak mungkin. Ilmu yang didapatkan dengan segera biasanya hilangnya juga segera. Ya. Man rama ilma jumlatan zahaba anhu jumlah. Barang siapa yang pengen dapat ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Ya. Makanya banyak orang yang mengatakan, oh bisa saya, dalam semalam bisa selesai. Iya, coba begitu keluar dari ruang ujian, hilang semua. Ya. Bahkan sebelum keluar ruang ujian, masih di ruang ujian, karena saking banyaknya ilmu yang masuk, akhirnya yang mana ini yang mau sebelum masuk udah jangan ya Mas Anjas, jangan ditunda-tunda tapi bersegera dan maksimalkanlah masa muda. Masa muda itu seusia siapa ya? Seusia Mas Uka, seusia Mas Anjas, Mas Abdurrahman, Mas Usama, ini usia muda. Masih muda, jangan gitu. Ya, Imam Ahmad mengatakan usia muda itu seperti sesuatu yang dimasukkan kemana nih? Lengan baju. Coba bayangkan, mana nak pulpen, coba pinjam api. Ya. Pulpen dimasukkan ke sini. Jalan sebentar aja sudah tahu-tahu. Sudah jatuh. Enggak terasa. Ya. Anjasa, enggak berapa tahun yang lalu seumuran Bilal. Sekarang tahu-tahu sudah, gede banget. Dulu api masih bisa gendong, sekarang... ampun. Kayak baru kemarin. Cepat banget waktu itu berjalan. Jadi jangan mengatakan, oh saya masih kecil. Enggak, jangan. Justru di waktu kecil itu, ilmu cepat masuk. Cepat masuk dan cepat melekat. Coba, Anjasyah atau Mas Abdurrahman atau yang lainnya, Mas Usama, Mas Ukasyah, coba lihat orang-orang yang sudah lanjut usia. Susah ngapal. Iya, ya. Pas lagi itikaf kan mungkin kalian akan memperhatikan bagaimana orang-orang yang qadarullah Allah takdirkan sampai usia tua belum bisa baca Quran. Lihat bagaimana susahnya untuk mengingat ba, ta, nun. Nuh, ba sama nun aja dia bingung karena sama-sama titiknya cuma satu. Bedanya cuma ba titiknya di bawah, nun titiknya di atas. Ibu yakin bingung. Jim sama kha. Ya, jim sama kha bingung. Karena sama-sama ada titiknya. Dan titiknya sama-sama satu. Cuman jim itu titiknya di tengah. Kha titiknya di atas. Kayak Mas Anjas coba sekarang. Merem aja bisa kan bedakan jim sama kha. Kalau orang sudah tua susah. Makanya diumpamakan apa di sini? Al-ilmu fi sigari kan naqsyi al-hajar. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, menuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Yang namanya mengukir, nak, di atas batu, itu enggak mungkin sekali. Sekali tok terus jadi. Mengukir itu biasanya kan pakai apa namanya? Pahat. Pahat itu alat besi gitu. Kemudian yang satunya palu. Ya. Pahatnya diletak bikin motif dulu. Jadi batu dikasih motif. Motifnya mau apa? Ukirankah atau tulisankah atau apa? Nanti kemudian diletakkan pahatnya itu di atas batunya yang sudah pas di polanya, kemudian baru palunya ini menutup, ya, menutup itu apa? Memukul, tok, tok, tok, tok, berapa kali? Berkali-kali, ratusan kali. Jadi menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti itu. Memang harus diulang-ulang, Mas Anjas, ya. Nggak bisa 5 kali cukup, enggak, 10 kali pun kurang, 20 kali pun kurang. Harus berkali-kali memang. Seperti mengukir di atas batu, tok, tok, tok, tok. Namanya pengukir enggak mungkin sekali notok langsung jadi, itu enggak mungkin. Jadi kalau ngukir apa? Lemper. Ya. Tapi kan ngukir lemper kan enggak awet. Ya, cuma diginiin aja udah penyet. Ya. Apa plastisin ya, mirip juga itu plastisin yang warna-warni itu. Itu memang gampang, cuma terus gini jadi. Tapi setelah itu cuma diginiin aja sudah hancur. Tapi coba ukiran batu, mau kalian gini-giniin nggak rusak-rusak. Ya begitulah kalau kita ngulang-ngulang ketika kecil. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, itu dari kecil mereka ngapalin. Sehingga apa? Ketika besarnya susah untuk lepas, susah untuk hilang. Karena saking apanya? Saking melekatnya. Itulah pentingnya belajar di waktu kecil. Dan jangan dipahami kalau orang sudah tua, sudah lewat masanya, enggak. Para sahabat Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kan seumuran siapa? Rasulullah SAW. Beliau seumuran Rasulullah SAW. Di sekitar 40-an ketika dapat wahyu Nabi SAW. Dapat wahyu di usia 40. Abu Bakar juga sekitar 40. Ya, paling 41. Berarti kan sudah lumayan mulai belajarnya. Umar juga demikian. Sahabat yang lain juga demikian. Ya, Utsman. Ya, kalau Ali masih muda. Ya. Jadi banyak para sahabat itu baru mulai belajar di masa tua. Ya, jadi bukan alasan kalau sudah tua terus nggak belajar, bukan. Ya. Cuman memang kalau masa tua itu lebih berat. Kenapa? Kata Imam Al-Mawardi, karena lebih banyak kesibukannya. Mau nggak mau, yang namanya orang sudah tua, dia punya anak, punya istri, dia harus bekerja. Bekerja untuk mencari nafkah. Kalau kayak kalian ini, kalian itu dapat nafkah. Ya, sudah fokus aja dengan belajar. Ya, fokus dengan belajar. Kalaupun nanti akan latihan mencari ma'isyah, mencari nafkah, enggak apa-apa. Tapi tetap fokus utamanya adalah belajar. Kemudian kalau orang sudah tua, apalagi banyak hubungan, ya, hubungan sosial. Ada teman ini, teman itu, teman main bola, teman apa? Kerja, teman kantor, teman tetangga, teman macam-macam. Ya. Sehingga baru mau belajar dipanggil sama temannya. Baru mau belajar ditelepon lagi. Susah. Kalau masih muda, enggak. Ya. Kemudian juga banyaknya halangan. Kalau orang yang sudah tua bisa melewati halangan itu, maka dengan izin Allah, dia bisa belajar dan menguasai ilmu. Jadi prinsip yang ketujuh apa, Mas Anjasyah? Bersegera mulai belajar dan memaksimalkan masa muda. Ya, karena belajar di masa muda seperti apa, Mas Usama? Seperti mengukir di mana? Mengukir di batu. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk istiqomah belajar dari kecil sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa, besok hari Ahad libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.